Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. باب tijarah, perniagaan pada hari-hari musim. Ini hari-hari musim haji. Dan jual beli di pasar-pasar jahiliyah. Di pasar-pasar yang dulu di masa jahiliyah sebagai pasar. Yakni tentang kebolehannya. Bab ini menjelaskan kepada kita beberapa masalah. Yang pertama ialah at-tijarah ayyamul mausim. Perniagaan, perdagangan di hari-hari haji. Di hari-hari haji. Hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Dengan hadis yang akan disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Dari sini muncul masalah berikutnya. Apakah mengurangi dan membatalkan hajinya atau umrohnya? Sebab keberangkatan dia ke tanah suci tercampur padanya dua niat. Niyatul ibadah dan niyatul tijarah. Niat beribadah haji, beribadah umrah, dan juga ada niat bisnis, niat berdagang. Ini dibahas oleh para ulama. Ya, kalau masalah yang pertama dipahami, bolehnya berniaga di musim haji, muncul masalah berikutnya yang kedua. Lalu apakah mengurangi hajinya atau membatalkan hajinya? Jawabannya barakallahu fikum, khulasahnya, ringkasnya adalah al-hukmu lil ghalib. Hukumnya untuk yang paling mendominasi. Penjabarannya, apabila niatan dia hanya semata-mata ibadah haji atau umrah, semata-mata itu, tidak ada niatan bisnis, maka pahalanya sempurna insyaAllah. Selama dia ikhlas dalam mengerjakannya sesuai dengan bimbingan sunnah, sempurna pahalanya. Karena memang niatan dia murni untuk ibadah. Yang kedua, niatan dia murni bisnis, murni perniagaan. maka yang dia dapatkan hanya perniagaan. Tidak mendapatkan pahala haji atau pahala umrah. Kenapa? Niatan dia memang untuk berniaga, untuk bisnis. Keadaan yang ketiga adalah bercampur dua niat. Niatan ke tanah suci untuk ibadah. Untuk beribadah haji. Namun di samping haji, dia bisnis. Gitu. Maka ketika yang mendominasi ibadahnya, ya juz, boleh. Tapi kalau yang mendominasi bisnisnya, lah ya juz, tidak boleh. Itu maknanya al-hukmu al-ghalib. Hukumnya untuk yang paling mendominasi. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah at-tijarah ayyamul musim. Masalah berikutnya yang diangkat dalam bab ini adalah al-bay' fi aswaqil jahiliyah. Transaksi jual beli di pasar-pasar jahiliyah. Apa hukumnya jual beli di pasar-pasar jahiliyah? Jawabannya dirinci. Apabila yang dimaksud adalah pasar-pasar yang sejak zaman jahiliyah dulu memang dipakai untuk transaksi. Ya, yang dimaksud ialah pasar-pasar yang memang semenjak zaman jahiliyah dulu dijadikan sebagai tempat transaksi. Dan kita transaksinya di zaman sekarang. Transaksi di zaman sekarang sebagai kaum muslimin. Fahadha yajuz, diperbolehkan. Walaupun itu di musim haji atau di tempat-tempat di dekatnya tanah suci di sana. Ini yang dimaksud dalam bab ini. Jadi transaksinya, akad jual belinya sekarang. Ketika sudah muslimin. Tapi tempatnya ini dulu pasar-pasar sudah zaman dahulu, sudah pasar kuno. Pasar tradisional, pasarnya dahulu orang-orang jahiliyah sebelum masuk Islam. Labas, tidak ada masalah. Ini yang dimaukan dalam bab ini. Perincian yang kedua adalah, yang dimaksud dengan pasar jahiliyah, ya sekarang ini jahiliyah. Penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan berbagai macam bentuk kefasikan dan segala macamnya. Apa hukum jual beli di situ? Jawabannya ahsan, tidak. Tidak di situ tempatnya, dikarenakan tempatnya tidak bagus. Penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan perkara dosa. Apalagi ada syiar jahiliyah padanya, kesyirikan, kufuran, dan itu masih berjalan gitu. Lebih baik tidak. Lebih baik transaksi tempat yang lain yang lebih tenang untuk agama kita. Barakallahu fikum. Nah, tapi ini rincian yang ditambahkan. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini, poin yang pertama tadi, pasarnya pasar tradisional sejak zaman dahulu kala, tapi ketika akadnya baik wasyiraknya jual belinya ketika muslimin ada ya juz. Barakallahu fikum. Sedangkan di tempat kita ada pasar-pasar zaman dahulu zaman penjajahan, zaman Belanda dulu. Ini pasar didirikan oleh orang Belanda. Barakallahu. Belanda kaum kufar. Sampai sekarang masih ada. Tapi sekarang yang jualan di situ adalah kaum muslimin, masyarakat muslimin secara umum. Tidak masalah. Mau ke mana? Mau ke pasar Belanda gitu. Orang tahunya apa? Londo, karena Londo yang bangun. Itu Londo ya. Belanda itu Londo artinya. Ya masalah. Itu tuh kita ke sana mau ke pasar Belanda gitu. Tempatnya di mana? Ya di Indonesia ini, cuman yang bangun orang Belanda gitu loh. Tidak masalah ketika akadnya akad yang mubah. Barakallahu fikum. Naam. Tapi kalau antum datang di mall Belanda yang dikenal dengan full kemaksiatan, full kemungkaran, full kefasikan, full itunya, ya ahsan jangan. Antum mending di pasar yang lain yang aman untuk agamanya antum. Barakallahu fikum. Hakala. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Uthman ibn al-Haytham. Qala akhbarana ibn Jurayj. Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj. Qala Amr ibn Dinar. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma. Kata ibn Abbas, kana dhul majazi wa'ukab matjaran nasi fil jahiliyah. Dahulu dhul majaz, nama tempat namanya dhul majaz, disebutkan dhul majaz ini pasarnya milik Bani Hudzail dekat dengan Arafah. Ini dhul majaz. Dulu Dhul Majaz dan Uqab. Uqab ini pasarnya Bani Qais dan Bani Thaqif. Ini terletak di sebuah tempat antara Nakhlah dan Taif. Nakhlah dan Taif. Ada yang mengatakan dekat dengan Qarnul Manazil. Dekat dengan Qarnul Manazil. Salah satu miqat jamaah haji. Namanya Uqab. Pasarnya Bani Qais dan Bani Thaqif. Disebutkan dalam penambahan riwayat. Majinnah. Di pasar yang ketiga namanya Majinnah. Di Fathil Mim. Wa Kasril Jim. Wa Tashdidil Nun. Majinnah. Kalau Majinna sebuah pasar di sebuah tempat namanya Marudhahran. Marudhahran. Ini pasar miliknya Kinanah. Pasar miliknya Bani Kinanah. Pasar ini pasarnya orang jahiliyah. Dikatakan di sini. Dahulu Dhul Majaz, Uqab, Majinnah. Matjar nasi fil jahiliyah. Matjar ay makana tijaratihim. Tempat perniagaan orang di masa jahiliyah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz aswaqan fil jahiliyah. Pasar-pasar jahiliyah. Al-Faqihi rahimahullah, salah seorang sejarawan Islam, mengatakan walam tazal hadhihi al-aswaqu qa'imatan fil Islam. Walam tazal hadhihi al-aswaqu qa'imatan fil Islam. Pasar-pasar ini terus ada, terus aktif tegak pada masa Islam. Barakallahu fikum. Sampai ada di zamannya Rasulullah SAW. Dan terus berlanjut zaman-zaman setelahnya. Setelah itu pudar. Punah. Barakallahu fikum. Tayyib. Kata Ibn Abbas, falamma ja'al Islam, maka tatkala datang Islam, ka'annahu karihu dzalik, seolah-olah mereka tidak menyukai hal itu. Dzalik di sini isyarah kepada dua hal. Yang pertama adalah tijarah ayyamul musim. Isyarat kepada perniagaan di musim haji. Ketika datang Islam, seolah-olah berkendak, tidak suka. Tidak menyukai hal itu. Tidak menyukai bisnis di musim haji. Ini yang disebutkan sama Al-Hafidz dalam syarahnya. Hai khasyu minal wuku'i fil ismi lil ishtirali fi ayyamin nusuk bi ghairi ibadah. Yani mereka takut jatuh dalam dosa karena sibuk pada hari-hari haji dengan selain perkara ibadah. Ini yang pertama. Dzalik isyarat kepada mana ini? Ketika datang Islam, seolah-olah mereka tidak suka hal itu. Tidak suka bisnis di musim-musim haji. Takut dosa. Sedang ibadah haji, kok malah bisnis? Khawatir dosa. Isyarat yang kedua, pada al-bai' fi tilkal aswaq. Isyarat yang kedua kembali kepada jual beli di pasar-pasar bekas jahiliyah. Sehingga maknanya falamma jaa'a Islam, ketika datang Islam, seolah-olah mereka tidak suka hal itu. Mereka tidak menyukai transaksi bisnis di pasar-pasar jahiliyah. Barakallahu fikum. Nah, ini isyarat yang kedua. Qala hatta nazalat, hingga turun ayat laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak ada atas kalian dosa kalian mencari keutamaan dari Rabb kalian. An tabtaghu fadlan min rabbikum, mengais rezeki. Dikatakan fi mawasimil hajj, di musim-musim haji. Kalimat ini fi mawasimil haji, sebagian ulama menyatakan hadza min kalamir rawi, ini adalah ucapannya sang rawi, disebutkan untuk menafsirkan ayat di atas. Demikian Al-Karmani rahimahullah menjelaskan. Huwa kalamur rawi dzakarahu tafsira, kata-kata fi mawasimil hajj, pada musim-musim haji, lafaz ini lafaznya sang rawi, dia sebutkan untuk menafsirkan ayat di atas, sehingga tidak ada dosa atas kalian mencari rezeki, mengais rezeki dari Rabb kalian di musim-musim haji. Kata-kata fi mawasimil hajj kalamur rawi, yakni mudraj. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain, juga dalam Sahih Bukhari, dikatakan dengan lafaz qara'aha Ibnu Abbas. Lafaz tadi fi mawasimil hajj itu dibaca sama Ibnu Abbas. Artinya apa? Termasuk Al-Qur'an. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Hakikatnya. Hanya dibaca termasuk Al-Qur'an. Itu disebutkan dalam jalurnya Ibnu Uyainah indal Bukhari dalam Kitabul Buyu', ada kata-kata qara'aha Ibnu Abbas. Juga dikuatkan oleh Ibnu Abi Umar. Ibnu Abi Umar dalam musnadnya dari Ibnu Uyainah juga dengan lafaz Wa kadzalika kana Ibnu Abbas yaqra'uha. Wa kadzalika kana Ibnu Abbas yaqra'uha. Demikian itu dibaca oleh Ibnu Abbas. Artinya termasuk Al-Qur'an. At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ayyub dari Ikrimah annahu kana yaqra'uha kadzalik. Dari Ikrimah Maulana Ibnu Abbas, Ikrimah juga membacanya seperti itu. Wa hadza athar sahih. Ini athar dengan isnad yang sahih. Dibaca. Laisa 'alaikum junahun an tabdaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Kibam ya, termasuk Al-Qur'an. Bukan kalam rawi. Tapi dibaca termasuk Al-Qur'an. Untuk yang kedua ini Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menegaskan fahiyya ala hadha minal qira'ati syadzah. Fahiyya ala hadha minal qira'ati syadzah. Atas dasar riwayat ini maka bacaan itu bacaan yang syadz, bacaan yang ganjil. Tidak diamalkan. Namanya qira'ah syadzah. Tidak masuk dalam 7 qira'ah atau 10 qira'ah yang masyhurah. Sehingga dikatakan syadzah. Secara hukum, sama kayak hukum tafsir. Sehingga tidak dibaca. Yang dibaca berhenti pada kata-kata min rabbikum. Laisa alaikum junahun an tabdaghu fadlan min rabbikum. Titik. Tidak membaca fi mawasimil hajj. Kenapa? Qira'ah syadzah. Bacaan yang ganjil yang dibaca. Sehingga dia hanya tafsir saja secara hukum. Ala kulli hal ayat ini turun terkait dengan peristiwa di atas. Menunjukkan apa? Yang pertama, menunjukkan bolehnya tijarah berniaga berdagang di musim-musim haji. Ya juz. Tidak usah merasa berdosa, boleh. Anda sibuk haji, sibuk dengan manasikul haji, di sela-sela kesibukan Anda bisnis. Anda berniaga. Tidak masalah. Yang penting ingat, yang niat yang mendominasi niat ibadah. Yang kedua, juga menjelaskan bolehnya transaksi jual beli di pasar jahiliyah. Al-bay' fi aswaqil jahiliyah diperbolehkan. Karena langsung menyebut nama pasarnya, Zulmajaz, Ukab, Majinnah. Itu tempat dagangnya orang di masa jahiliyah. Mereka tidak suka itu turun ayat ini. Sehingga menunjukkan poin yang kedua, bolehnya transaksi jual beli di pasar-pasar jahiliyah dengan rincian di atas. Wah, itu kenapa Imam Bukhari membawakan dua pembahasan di sini dalam babnya, Babut Tijarah Ayyamal Mausim, bab berniaga di hari-hari musim haji, dan yang kedua wal bai' fi aswaqil jahiliyah, dan akad jual beli di pasar-pasar jahiliyah. Kilahuma jaiz dengan rincian yang dibawakan di atas. Barakallahu fikum. Satu lagi dikarenakan untuk menyelesaikan pembahasan Kitabul Hajj, bab yang berikutnya Kitabul Umrah. Kitab tentang masalah umrah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babul iddilaj min al-muhassab. Al-iddilaj makna asalnya adalah as-sayr awal al-lail. Berjalan di awal malam. Berangkat safar di awal malam. Juga dimaknakan dengan as-sair akhir al-lail. Berjalan di akhir malam. Di waktu sahur. Barakallahu fikum. Ada yang membedakan kalau mensukun dal. Al-idlaj. al-idlaj bisukuni dal itu jalan safar di malam, di awal malam. Kalau dengan tasydidu dal babul idlaji al-idlaj as-sair akhirul lail, jalan safar di akhir malam. Barakallahu fikum. Secara periwayatan yang dimaksud al-idlaj itu yang terakhir. Safar, bepergian safar di malam hari, di akhir malam. Namun secara hukum diperbolehkan dua-duanya. Boleh di awal malam, boleh di akhir malam. Yakni ketika dia selesai semua manasik haji, selesai semuanya, manasik hajinya, tawaf wada'nya, semuanya selesai. Ketika mau berangkat pulang, itu berangkatnya di akhir malam. Berangkat dari Muhassab. Qala babul iddilaji minal Muhassab. Bab berangkat pulang di akhir malam dari Muhassab. Ini yang dibahas oleh sebuah tempat namanya Muhassab. Dan ini bukan keharusan. Sesuatu yang dikerjakan Nabi kita Muhammad SAW bukan keharusan. Bisa di akhir malam, bisa di awal malam, bisa kapanpun. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Umar bin Hafs. Umar ibn Hafs ibn Ghiyas. Qala haddatsana Abi. Wa Hafs ibn Ghiyas. Qala haddatsana Al-Amash. Sulaiman bin Mihran Al-Kufi. Qala haddatsani Ibrahim. Ibrahim. ابن يزيد النخعي عن الأسود ابن يزيد النخعي الكوفي عن عائشة رضي الله عنها قالت dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata حاضت صفية ليلة النفر. Safiyah bint Huyai semoga Allah meridainya haid pada malam nafar, malam hari sebelum pulang, malam nafar. Faqalat, berkata Aisyah, ma urani illa habisatakum. Tidaklah memandang aku, tidaklah aku memandang diriku, melainkan Sofia ini akan menahan kalian. Ini katanya Aisyah, ini pandangan pribadiku, ya, prediksi saya gitu. Safiyah akan menahan kita. Kita tidak bakal bisa pulang. Dikadang-kadang dia haid. Qala Nabi SAW aqra halqa. Ini benar kita bahas sebelumnya ya. Doa yang tidak diinginkan hakikatnya. Aqra halqa. Atawafat yawman nahr. Apakah Safiyah sudah tawaf di yawman nahr? Ini tawaf ifadah. Jangan ini tawaf ifadah. Qila na'am, dikatakan iya sudah. Qala fanthiri, kalau begitu berangkatlah. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Saya ingatkan sebagai khulasah, kalau perempuan haid setelah ifadah tidak ada masalah, pulang dengan tanpa tawaf wada. Tapi kalau dia haid sebelum mengerjakan ifadah tertahan, tidak boleh pulang sampai suci, mandi haid dan ifadah. Setelah ifadah, wada' baru pulang. Hakata. Lanjut. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah. Abu Abdullah namanya Imam Bukhari. Wa zadani Muhammadun. Muhammad. Ada muhmal, gak disebutkan namanya siapa. Pokoknya Muhammad kita gitu. Ada yang mengatakan huwa Muhammad ibnu Salam. Muhammad ibnu Salam al-Bikandi. Qala haddatsana Muhadir. Kata namanya Muhadir. Dan ini satu-satunya hadisnya Muhadir dalam Sahih Bukhari. Dan nampaknya muallaq. Karena Bukhari mengatakan wazadani Muhammadun, ada seakan-akan muallak. Qala Haddatsana Al-A'mash an Ibrahim an Al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat, katanya Aisyah, kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nadhkuru illa al-hajj, kita tidak menyebut dan mengingat melainkan haji. Keluar dari Madinah menuju ke Mekah niatnya kepingin haji. Falamma qadimna, maka tatkala kami sampai di kota Makkah, amarona an nahilla, Rasul memerintahkan kami untuk tahallul. Ini sudah tiba sebelumnya, yang tahallul yang tidak membawa hewan haji. Tahallul umrah dia, namanya haji tamattu. Rasul tidak tahallul karena membawa hewan haji. Beliau qiran. Qala balamma kad lidnafar, maka ketika sampai pada malam nafar, malam hari sebelum berangkat pulang, hadat Safiyyah binti Huyai. Safiyyah binti Huyai haid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, halqa aqra ma uraha ila habisatakum. Halqa aqra, aku tidak memandang dia melainkan dia menahan kalian semua, enggak bisa pulang. Tsumma qala, beliau bertanya lagi, kunti tufti yawman nahar, apakah kamu sudah tawaf pada yawman nahar, ini ifadah. Qalat na'am, katanya Safiyyah, sudah ya Rasulullah. Qala fanfiri, kalau begitu berangkatlah pulang. Qultu, katanya Aisyah, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni lam akun halaltu, sesungguhnya aku belum tahalul. Kala Rasul mengatakan, fa'atamiri minan tan'im, kamu siapkan umrah dari tan'im, umrah tersendiri dari tan'im. Fakharaja ma'aha akhuha, maka keluarlah bersama Aisyah saudaranya Aisyah namanya Abdurrahman. Falaqinahu muddalija, atau syahid, katanya Aisyah, maka kami menjumpai Rasul dalam keadaan muddalija, siap berangkat pulang di akhir malam dari Mahasab. Hadza was syahid. Faqala, belum mengatakan, mau'iduki makana kadza wa kadza, tempat janji ketemu kamu di tempat ini, tempat ini. Kamu sama saudara kamu Abdurrahman dari Tan'im, kamu umrah, nanti saya ketemu sama saya ini di sini. Itu sudah di akhir malam menjelang sahur, barakallahu fikum. Hadza was syahid. Falaqinahu muddalija, kami mendapati beliau dalam keadaan beliau siap berangkat pulang di akhir malam. Hadza huwa. Ini yang diinginkan sama Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Boleh di akhir malam, boleh di awal malam, bahkan boleh di siang hari atau sore hari. Semuanya boleh. Bukan termasuk rukun haji, juga bukan termasuk manasik haji. Ini teknis kepulangan saja supaya memudahkan. Assalamualaikum. Rata-rata kalau jemaah haji berangkat itu asar atau menjelang asar, kadang malam. Keluar dari haram, dari hotel atau Mekah, biasanya menjelang asar. Assalamualaikum. Terkadang kalau langsung ke Jeddah malam, atau isya langsung menuju ke arah Jeddah. Kadang keluar dari haram menjelang asar, keluar dulu ke arah Jeddah dulu, muter-muter. Nanti menjelang malam masuk ke airport, dan biasanya penerbangan dini hari dari Jeddah ke tanah air. Walhamdulillahi rabbil alamin, selesai pembahasan kitabul hajj, dan insyaallah pada perjumpaan pekan berikutnya kita masuk pada kitabul umrati, kitab umrah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. والحمد لله رب العالمين. Yang itu menghafalkan hadis Ibn Abbas ya, kana bil majas uqab ila akhirnya. Nah, saya lihat pertanyaannya, terpaksa adabnya ditunda lagi karena ada istimaknya itu. Hayat insyaallah. Tadi jawabannya, apabila tidak ada pasar selain pasarnya orang musyrikin, apakah boleh masuk? Tapi kalau pasar tradisional, pasar bekasnya mereka, dan tidak ada syiar syirik padanya, tidak ada masalah. Pasar jadul. Nah, tapi kalau dimaukan pasarnya musyrikin, dalam artian itu musyrikin semua, yang dijual semua yang terkait dengan kesyirikan, wah banyak syiriknya, ritual syirik dan segala macamnya, jangan. Anda harus mencari pasar yang lain. Alhamdulillah pasar kita pasarnya kaum muslimin. Apakah boleh nazar melalui video call? Masya Allah. Fatwa Asy Ibnu Utsaimin rahimahullah yang saya pernah baca, ahsan tidak, apalagi yang kemudian ketika video call itu direkam, adalah yajus, dikarenakan dia belum jadi istrimu. Artinya banyak mafasidnya. Saya sebutkan di buku saya konsep indah rumah tangga sunnah barakallahu fikum masalah ini. Ada ketentuan cukup panjang terkait dengan bab nazar ini, enggak sembarangan. Dikarenakan dia masih belum resmi sebagai istri. Pasar Ukab letaknya antara Nakhlah dan Taif. Sebuah tempat namanya Nakhlah dan Taif. Apakah benar ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, ketika beliau mengumpulkan Al-Quran menjadi satu dan beliau menghilangkan seluruh qiraah kecuali qiraah Hafs bin Asim? Tidak. Dari mana itu, ikhwan? Hampir semua qiraah yang ada kebanyakan dari Utsman. Ini kan periwayatan saja. Hafs dari Asim, Asim dari Zir bin Hudaysh, Zir dari Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu'alaikum. Mas'ud dari Uth bin Affan. Barakallahu'alaikum. Kira yang lain, Waras juga sama. Ketemunya dari para sahabat-sahabat yang ma'rufin yang kira. Dari Uthman, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Ma'abbas. Nah, ikhwan. Jadi beliau menghapuskan semua mushaf-mushaf yang ada, kecuali mushaf dengan Rasul Uthmani. Dari beliau. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu hafizakumullah.